Kau indah merekah, izinkan ku memetikmu untuk ku tanamkan dalam jamban hati di taman sanubari sebagai tumpang sari semerbak wangi. Hai bunga prima donna desa, kau indah mereka. Masih bersama Nyupa Lapa, kita goyang lagi Mas Bos Musik. Primadona desa, kau indah mereka. Izinkan ku memetikmu untuk ku tanamkan dalam jamban hati di taman sanubari sebagai tumpang sari semerbak wangi. Hai bunga prima desa, donna donna don, prima donna desa. Wow, apa Mas Bos? Apa?